بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillah senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sha'rawi. Kiranya apa yang kita bahas dari beberapa tahun yang lalu sampai hari ini lewat Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan memberikan ilmu pengetahuan bagi diri kita, agar kita semakin taat dan menyempurnakan amal ibadah kita. Para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini insyaallah kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat ke-61. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا. Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua buah laut itu, mereka lalai akan ikannya, lalu ikan itu melompat mengambil jalannya ke laut itu. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita bahas pada hari ini masih menceritakan tentang Nabi Musa alaihi salam yang belajar dengan Nabi Khidir. Penjelasan ini sebagaimana yang telah dijelaskan oleh al-ustadz kita Ustadz Dr. Haji Zainal Arifin MA pada pertemuan yang lalu, pada hari yang lalu, bahwa sebenarnya bukanlah kisah ini semata-mata yang ingin dijelaskan di dalam Al-Quran, tetapi lebih merupakan jawaban terhadap pertanyaan daripada orang-orang Yahudi, dan banyak sekali hikmah yang dapat diambil dari pelajaran ini. Nah, salah satu hal yang ingin kita ambil hikmah dari penjelasan ayat ke-61 yang merupakan lanjutan daripada ayat yang sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa perjalanan ini memang betul-betul terjadi. Artinya ini bukanlah cerita dongeng, ini bukanlah cerita ilustrasi yang tidak terjadi, tapi ini benar-benar terjadi. Buktinya terjadi bahwa di dalam perjalanan itu Nabi Musa alaihi salam beserta dengan muridnya yang konon namanya Yusha bin Nun, yang juga adalah seorang nabi tapi bukan rasul, ya. Yusha bin Nun ini dialah yang membawa bekal itu, artinya murid Nabi Musa alaihi salam membawa bekal itu. Dan ketika sampai pada satu tempat di mana di situ ditemukan pertemuan dua laut, dan itu juga menjadi perdebatan di kalangan ulama, tempat itu berada di mana sekarang, bukan itu yang menjadi permasalahan, tapi ketika sampai mereka di tempat itu, ya, ikan yang tadinya sudah dipanggang, yang sudah mati, itu tiba-tiba dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan kudrat iradatnya itu melompat hidup kembali dan masuk ke dalam air. Bukan hanya itu, bahkan di dalam air itu fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Bahkan dia berjalan di air itu, dan ada dua riwayat menjelaskan. Ada yang mengatakan bahwa setiap air atau setiap tempat yang dilewati oleh ikan itu, maka airnya menjadi beku dan memberikan bekas, sehingga Nabi Musa alaihi salam bisa mengikuti jejak daripada ikan itu. Ada pula yang mengatakan riwayat yang lain bahwa dia berbentuk seperti berlobang, sehingga juga dapat diikuti oleh Nabi Musa kemana perjalanan daripada ikan itu. Artinya ini adalah suatu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa, atau yang dipertontonkan paling tidak kepada pengikut Nabi Musa alaihi salam Yusha bin Nun ketika itu. Nah, ini juga menjadi pertanda bahwa disitulah tempat pertemuan dia nantinya dengan Nabi Khidir. Karena di dalam riwayat juga disebutkan, walaupun ini banyak kisah ini berstatus Israiliyat. Nah, ketika kita berhadapan dengan Israiliyat atau hadis Israiliyat, cerita-cerita tentang ada yang berasal dari orang-orang Yahudi atau Bani Israel, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan patron kepada kita, telah memberikan petunjuk guidance kepada kita, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Jangan kamu membenarkan cerita itu, artinya jangan kamu percaya dengan apa yang mereka katakan, dan jangan juga kamu katakan itu dusta, atau jangan kamu mendustainya. Artinya kita tidak memberikan komentar. Kalau itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Rasul dan Allah Subhanahu wa taala, maka itu benar. Kalau bertentangan maka itu salah. Tapi kalau tidak ada ya guidance-nya dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sikap kita adalah berhenti dan diam. Nah, jadi dalam hal ini tentu Al-Qur'an menjelaskan itu ya. Maka Nabi Musa alaihi salam, kisahnya yang disebutkan di sini berarti benar, berkaitan dengan hal-hal yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah. Nah, disitulah bertemunya Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan Nabi Musa pun seperti yang akan kita bahas pada hari-hari berikutnya nanti akan memiliki pelajaran terpenting yang dia dapat ambil dari Nabi Khidir. Tapi yang jelas bahwa kisah ini bukanlah dongeng, bukanlah kisah-kisah yang pengantar tidur, tetapi ini adalah kisah yang sebenarnya yang kita harus mengimani karena Al-Quran menjelaskan tentang hal itu. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, di studio telah hadir Al-Ustadz kita Dr. Zainal Arifin yang insya Allah akan menambahkan penjelasan lebih luas terhadap ayat ini. Fadal Ustadz. Terima kasih Ustadz Dr. Ardiansah. Ayat 61 ini saya mencoba untuk mengkaji firman Allah dalam kata nasiya. Nasiya, kedua-duanya lupa. Artinya guru yang pada waktu itu Nabi Musa lupa, murid yang digambarkan dalam Al-Quran fatahu, pemudanya, adalah ungkapan bagaimana seorang guru menghormati muridnya sehingga dia mengatakan pemudaku, karena biasanya murid itu lebih kuat, lebih sehat dibandingkan guru. Nah, atau yang di sebutkan oleh Ustadz Ardi Yusa bin Nun, itu kedua-duanya lupa. Sebagai seorang guru maka harus bertanggung jawab kepada muridnya lebih besar. Jadi lupanya guru itu lebih terasa dibandingkan lupa muridnya, karena murid baru saja belajar, wajar lupa. Kalau guru sudah profesional lupa juga, maka itu bisa dipertanyakan, kenapa kok bisa lupa. Pendengar yang dimuliakan Allah, berbicara tentang lupa, dalam pandangan kita dan dalam pandangan Islam itu ada dua dampaknya. Lupa itu bisa baik dan positif, lupa itu bisa buruk dan tercela. Kapan lupa itu baik dan positif? Ketika kita melupakan dosa orang lain. Ada orang lain bersalah, kita lupakan. Fa'fu, hapuskan. Wasfah, buka lembaran baru. Innallahu yuhibbul muhsinin. Malah kita membalas keburukan dia dengan kebaikan yang berlipat ganda. Itu adalah lupa. Sudah kulupakan dosa-dosamu, wahai anakku. Begitulah biasanya orang tua melihat anak-anaknya. Seberat apapun dosa anakku, tidak ada istilah anak durhaka, karena engkau adalah anakku. Itulah yang diharapkan dari lupa positif yang perlu ditumbuh kembangkan. Lupa tercela adalah melupakan Allah. Maka dalam Al-Quran kita dan dalam ayat ini juga kita diterangkan beberapa hari yang lalu, zolamu, kezaliman, kegelapan ketika seseorang melupakan Tuhannya, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel ini selalu menyebut-nyebut nikmatnya, bangga dengan nikmat Allah sehingga melupakan pencipta nikmat, melupakan pencipta alam semesta, melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk Bani Israel Allah selalu menyebutkan uzkuru ni'mati, ingat nikmat-nikmatku dan jangan lupakan. Untuk orang yang beriman Allah selalu menyebutkan uzkurullaha zikron kasiro, sebutlah, ingatlah Allah dan jangan lupakan sebanyak-banyaknya. Menyebut Allah, mengingat Allah itu bukan berarti ungkapan lisan, tetapi bagaimana cahaya Allah. Allahu nurus samawati wal ard, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Cahaya mutlak itu tercermin dalam tingkah laku kita. tercermin dalam akhlak mulia kita. Jadi mengingat Allah itu menimbulkan amal soleh, mengingat Allah itu menimbulkan kebaikan, mengingat Allah itu menimbulkan kebahagiaan. Inilah lupa yang tercela saat manusia melupakan Tuhannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, bagian ketiga kita juga mengatakan orang yang banyak lupa berarti banyak ingatnya. Jadi kalau ada orang yang tidak pernah lupa, karena memang tidak ada yang dia ingat. Kenapa Allah selalu mengatakan kepada kita, ingatlah Allah, karena memang kita sering lupa. Tercelahkah kita menjadi orang yang lupa? Tidak tercela. Tetapi melupakan Tuhan kemudian menjadi hal yang tercela. Manusia identik dengan lupa, karena kelupaan itu menyebabkan dirinya sebagai manusia. Dalam hal ini, Nabi Musa lupa menyebabkan dirinya layak menjadi makhluk dan tidak layak menjadi khalik. Sebagaimana Nabi Isa pernah lupa sehingga dia layak menjadi makhluk dan tidak layak menjadi khalik, tidak layak menjadi Tuhan dan tidak layak dipertuhankan. Ini pelajaran berharga bagi kita, bahwa ingatlah Allah dan jangan lupakan, dan lupakanlah dosa orang lain, karena kedua-duanya hal yang membahagiakan. Ya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu sisi hikmah yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zainal sungguh sangat menyentuh kepada diri kita. Terkadang kita sering sekali melupakan kebaikan orang pada diri kita, dan kita sering sekali mengingat-ingat kebaikan kita kepada orang lain. Begitu juga betapa seringnya kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala itu mengalir di dalam diri kita. Mudah-mudahan kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ini yang disampaikan oleh teman-teman dari tim terjemah Safir Al-Azhar ini memberikan pencerahan bagi diri kita, ya, memberikan penerangan dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berjalan di bawah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan begitu juga menjadi orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ingat kepada Allah ini pun, mensyukuri nikmat-Nya, memperbaiki amal ibadah, itu harus kita minta tolong kepada Allah. Justru karena itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada baginda Rasul sebuah doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Semoga kita senantiasa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak menjadi pelupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.